hati untuk menyapa, namun diri ini tak kuasa. Bila malam selalu terbayang, dalam mimpi pun tak pernah hilang. Bagai bunga mekar bersemi, diam-diam ku jatuh hati. Aduh, aduh, berat rasanya menanggung rindu sendiri saja. Gapakah dia jadi milikku selamanya? Aduh, aduh, oh mengapa ada kamu di hatiku? Adakah engkau rasakan getar rindu? Cantik rupawan, ingin hati untuk menyapa, namun diri ini tak kuasa. Bila malam selalu terbayang, dalam mimpi pun tak pernah hilang. Bagai bunga mekar bersemi, diam-diam ku jatuh hati. Aduh, aduh, berat rasanya menanggung rindu sendiri saja. Dapatkah dia jadi milikku selamanya? Aduh, aduh, oh mengapa adakah